Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang ke-15 dari bulan Dzulhijjah 1436 Hijriah, kita duduk bersama untuk mengkaji kembali kitab Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Rahman bin Nasr Sa'di rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya Rabbul Alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita membaca ayat surat Al-Baqarah ayat 220. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fid dunya wal akhirah. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم Inna Allah azizun hakim. Artinya, di dunia dan di akhirat, dan mereka akan bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah kebaikan. Dan jika kalian bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudara kalian, dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia akan mendatangkan kesulitan kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Baqarah ayat 220. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ayat ini di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, maka terdapat penjelasan tentang turunnya ayat ini. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ketika turun ayat surat Al-Isra ayat 34, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian mendekati harta anak-anak yatim kecuali dengan yang lebih baik darinya. Dan juga surat An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang yang makan harta anak-anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka makan api di dalam perut-perut mereka, dan api tersebut akan membakar mereka. Maka intalaqa man kana indahu yatimun fa'azala ta'amahu min ta'amihi wa syarabahu min syarabih. Barang siapa yang mempunyai anak yatim setelah dua ayat ini turun, maka dia membedakan, ini makanan dia, ini makanan anak yatim, ini minuman dia, ini minuman anak yatim, karena takut terhadap dua ayat ini. Karena takut terhadap dua ayat ini. faja'ala yafdhulu lahu syai'a min ta'amihi fayuhbasu lahu hatta ya'kulahu aw yafsud fastadda dzalika 'alaihim. Maka akhirnya mereka memiliki makanan sendiri, artinya tidak dicampur dengan harta anak yatim. Kadang makanan itu dimakan, kadang makanan itu rusak karena takut tercampur dengan harta anak yatim. Maka hal itu memberatkan atas para sahabat. Fadzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka hal tersebut disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi semenjak turun ayat tentang anak yatim, jangan makan harta anak yatim. Yang makan harta anak yatim dengan kezaliman itu berarti memasukkan api ke dalam perutnya. Mereka sangat hati-hati, para sahabat sangat hati-hati dari memakan harta anak yatim, sampai itu menyulitkan mereka. Maka hal tersebut disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat wa yas'alunaka 'anil yatama, dan mereka bertanya kepada engkau tentang anak yatim. Qul islahul lahum khair. Katakanlah mengurus mereka dengan baik adalah sebuah kebajikan. Kemudian wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, dan mereka adalah, jika kalian bergaul dengan mereka maka mereka adalah saudara-saudara kalian. Nah, di sini lihat fa khalatu ta'amahum bi ta'amihim wa syarabahum bi syarabihim. Akhirnya mereka gaul, mereka kumpulkan, mereka campurkan makanan dan minuman mereka. Ya, mereka campurkan makanan dan minuman mereka. Artinya ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 220, adalah keringanan bagi siapa yang mengurus harta anak yatim. Dan mungkin di sebagian benak bapak dan ibu sekalian, kok mengurus harta anak yatim? Bukankah anak yatim enggak punya harta? Enggak. Anak yatim ada yang kaya. Anak yatim meninggal bapaknya dan bapaknya meninggalkan kekayaan, sedangkan anaknya belum baligh. Itu bisa saja terjadi. Anak yatim ada yang kaya. Atau anak yatim miskin, tapi dia mendapatkan kekayaan dari orang lain, hadiah. Maka ini juga mengurus harta anak yatim. Maka anak yatim itu ada yang kaya. Nah, disinilah ditanyakan bagaimana cara mengurus harta anak yatim. Semenjak tadi surat Al-Isra ayat 34 turun, surat An-Nisa ayat 10 turun, maka para sahabat takut, yang mengurus harta anak yatim ini takut. Jangan-jangan kemakan harta anak yatim. Makanya mereka pisahkan. Ini harta mereka, ini harta anak yatim. Ini makanan mereka, ini makanan anak yatim. Sampai hal tersebut menyulitkan mereka. Menyulitkan mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya turunlah ayat ini. Surah Al-Baqarah ayat 220. Itu sebab turunnya ayat. Kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis. Lamma nazzala qawluhu ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira, shaqqa dhalika 'alal muslimin wa 'azalu ta'amahu 'an ta'amil yatama khawfan 'ala anfusihim min tanawuliha walau fi hadhihi alhal allati jarat al'adah bil musharakati fiha wa sa'alu an-nabiyya sallallahu 'alaihi wasallam 'an dhalik fa akhbarahum ta'ala anna al-maqsud islahu amwalil yatama bihifdhiha wa siyanatiha walittijari fiha wa an khallathum iyyahum fi ta'amin aw ghairihi jaizun ala wajhin la yadhurru bil yatama. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. An-Nisa ayat 10 yang saya katakan tadi ini. Ya, ini ayat yang saya katakan. Dan ini perhatian bagi pengurus harta anak yatim, jangan sampai dia bermudah-mudah dalam mengambil harta anak yatim. Dan ini banyak terjadi, Pak. Jadi si paman mengurus keponakannya sampai dewasa. Paman merasa berjasa kepada keponakannya ini. Aku yang mau urus ikam. Aku harus dapat harta dari ikam. Nah, ini banyak ini. Ya. Makanya surat An-Nisa ayat 10 ini yang menjadi patokan dan berarti memakan harta anak yatim dosa besar. Karena diancam dengan neraka. Kaum muslim merasa berat akan hal itu. Lihat, di sini kan tidak disebutkan sebabnya, sebab turunnya ayat. Makanya saya mencoba menggabungkan antara dua tafsir ini. Syekh Abdurrahman bin Nasir, buku kita ini, ya, penulis buku kita ini, cuma menyebutkan secara global. Kaum muslim merasa berat akan hal itu, lalu menjauhi makanan mereka dari makanan anak yatim. Artinya memisahkan ini makanan saya dan ini makanan anak yatim. Mereka khawatir akan memakannya. Walaupun dalam hal seperti ini biasanya tercampur. Biasa sudah tercampur. Maka hingga mereka bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Hal tersebut yang dimaksud apa? Yaitu tentang harta anak yatim bagaimana? Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada mereka bahwa maksud ayat itu adalah memperbaiki harta anak yatim, yaitu dengan cara menjaga, memelihara dan menginvestasikannya, dan bahwasanya mencampurkannya dengan makanan atau selainnya adalah boleh dalam konteks tidak memudaratkan anak yatim tersebut. Boleh. Sekarang setelah turun surat Al-Baqarah 220 boleh makan dari harta anak yatim. Makanan dicampur boleh. Tapi dengan catatan tidak boleh membahayakan anak yatim tersebut. Nanti anak yatim itu dewasa, maka dia akan minta, mana harta saya? Ternyata kata yang mengurus anak yatimnya, sudah habis. Sebelum kamu dewasa sudah habis. Nah, ini bahaya. Padahal kan itu warisan dia untuk dia biar dewasa. Karena mereka adalah saudara kalian juga, dan juga sudah menjadi hal yang dimaklumi bahwa saudara itu bergaul dengan saudara yang lainnya. Makanya di sini kan Allah berfirman, fa ikhwanukum. Kalau kalian makan sama-sama, maka berarti antara anak yatim dengan pengurus harta anak yatim itu saudara. Kalau saling saudara, maka tidak ada yang namanya dipisah-pisahin. Ya, tidak ada. Ya, boleh makan. Ini makanan saya, ini makanan juga saudara saya. Ini minuman saya, ini juga minuman saudara saya. Jadi tidak bisa dipisah-pisahin. Itu maksud daripada fa ikhwanukum, maka mereka adalah saudara kalian. Maksudnya tidak mengapa tercampur makanan dengan makanan, minuman dengan minuman. Ini Bapak Ibu, yang jelas jangan sampai apa tadi? Memudaratkan. Mudarat itu artinya jangan sampai membahayakan anak yatimnya. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan. Wal marja'u fi dzalika ila an-niyyati wal 'amal. Faman 'alima Allahu min niyyatihi annahu muslihun lil yatim wa laysa lahu tama'un fi malihi, falau dakhala 'alaihi syai'un min ghairi qasdin lam yakun 'alaihi ba'sun. Wa man 'alima Allahu min niyyati anna qasdahu bil mukhalata at-tawassul ila akliha wa tanawuliha fadzalika alladhi haraja wa athima wal wasail laha hukmul maqasid. Lihat, yang menjadi patokan dalam hal itu adalah niat dan perbuatannya. Susah untuk memilah-milih, susah. Karena yang namanya makanan dengan makanan harus tercampur, susah untuk dipilah-pilih. Maka di sini niatnya serta perbuatannya. Maka barang siapa yang diketahui oleh Allah tentang niatnya bahwa ia adalah seorang yang memperbaiki keadaan anak yatim, tidak memiliki ketamakan kepada harta anak yatim tersebut, dan sekiranya ada sedikit darinya tercampur kepadanya tanpa sengaja tanpa disengaja sebelumnya, maka hal itu tidaklah mengapa. Jadi kalau tercampur pun, ya, tetapi dia tidak niat, tidak ingin menzalimi si harta anak yatim, tercampur tanpa sengaja, maka ini hukumnya apa? Tidak mengapa, bukan boleh, tidak mengapa. Ya, boleh itu berarti dianjurkan. Enggak juga. Boleh itu berarti dibolehkan melakukannya. Enggak, tidak mengapa. Tidak mengapa itu artinya tidak sengaja dilakukan. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan barang siapa yang diketahui niatnya oleh Allah bahwa ia bertujuan untuk memakannya dan memanfaatkannya untuk pribadi, maka yang demikian itu tidaklah boleh dan berdosa. Tidak boleh dan berdosa. Sarana memiliki hukum niat dan tujuan. Nah, ini termasuk kaedah. Sarana memiliki hukum niat dan tujuan. Ini garis bawah itu, Pak. Itu kaedah itu. Sarana memiliki hukum niat dan tujuan. Artinya semua sarana ya, itu seperti niatnya. Saya beri contoh, Pak. Seorang supir mengantarkan tamunya ke diskotik atau tempat pelacuran. Apa hukumnya? Sarana memiliki hukum niat dan tujuan. Tujuan diskotik, tujuan tempat pelacuran berzina. Maka seluruh sarana yang menghantarkan ke sana haram. Gajinya pun haram. Paham maksud saya? Nah, ini. Seorang mempunyai rumah kos-kosan. Dia kosin sama orang. Orang ini tahu, dia tahu bahwasanya orang yang mengkos ini akan menggunakan rumah kos-kosan dia sebagai tempat perjudian. Apa hukumnya? Hah? Haram. Kenapa? Al-maqasid laha hukmul al-wasail laha hukmul maqasid. Itu bahasa Arabnya. Sarana mempunyai hukum niat dan tujuan. Ya, memiliki hukum niat dan tujuan. Sarana al-wasailu laha hukmul maqasid. Contoh yang lain, kalau judi, kalau khamar, zina masih ringan. Orang nyewa rumah kita untuk senam perempuan dengan memakai pakaian ketat aerobik. Hah, apa hukumnya? Hukum menyewakannya itu apa? Rincinya gimana, Kak? Senyam istrinya sendiri. Kalau gurunya laki-laki? Hah? Kalau gurunya laki-laki haram jadi. Tapi kalau gurunya suaminya, itu bukan nyewa namanya, Kak. Ya, itu make. Baik. Ya, kalau gurunya perempuan halal. Kalau gurunya laki-laki haram. Kenapa? Karena terlihat auratnya. Dan seluruh sarana memiliki hukum niat dan tujuan. Apa niatnya? Apa tujuannya? Maka seluruh sarana yang menuju ke sana pun sesuai dengan niatnya. Kalau ini wajib, maka ini berarti wajib. Sarannya wajib. Kalau ini haram, maka sarannya pun haram. Kalau ini mubah, maka sarannya pun mubah. Ya? Saya punya tempat bermain. Waterboom misalnya. Nah. Haram atau? Hah? Dirinci. Kalau seandainya terbuka aurat berarti haram. Kalau tidak berarti tidak haram. Terus seperti itu. Saya punya ruang ruko. Ada yang nyewa. Nyewanya untuk barbershop, gunting rambut. Hah? Dirinci, rinciannya apa? Hah? Kalau seandainya motongnya itu motong jenggot, haram. Tapi Ustaz, ada bertanya, tapi Ustaz, masa kita harus nanya? Maka jawabannya tidak harus nanya. Berarti asal hukumnya boleh, selama kita tidak tahu terjadi pelanggaran. Ya, selama kita tidak tahu terjadi pelanggaran secara syar'i. Kalau seandainya kita tahu bahkan mungkin ada persetujuan dan kesepakatan sebelumnya, ini haram. Kenapa? Karena menyediakan tempat untuk maksiat. Ya, dan kita berdosa atasnya. Sarana ruko digunakan untuk menjahit, ini Pak Abdul Ma'ruf. Nah, saya sewakan menjahit. Ternyata penjahit tersebut, saya tidak bicara antum ya. Ternyata penjahit tersebut menjahit celana di atas dua mata kaki, di bawah dua mata kaki. Maka apa hukumnya? Asal hukumnya itu halal selama kita tidak tahu. Kalau seandainya tahu berarti baru apa? Haram. Karena nanti jangan-jangan ini masuk bab was-was. Mau disewakan, ditanya dulu. Hendak bapak menjahit? Jahit apa? Enggak perlu nanya. Ya? Enggak perlu nanya. Artinya tidak diwajibkan untuk bertanya sedetil mungkin. Menjahit selawar? Selawar apa? Ini enggak perlu nanya. Ya? Karena asal hukumnya apa? Boleh, mubah. Ah, begitu. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Seluruhnya sarana mempunyai hukum tujuan. Bahasa Arabnya al-wasailu laha hukmul maqasid. Al-wasailu laha hukmul maqasid. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa penulis masuk ke dalam hal ini? Karena beliau membicarakan tentang ayat ini. Mencampurkan makanan yang mengurus harta anak yatim dengan harta anak yatim itu boleh, karena sesuai dengan apa? Niatnya. Kalau sarana untuk mencampur adalah haram, kalau tujuannya mencampur adalah haram, maka sarananya pun haram. Tujuannya ingin ngambil harta anak yatim, maka haram itu. Tapi kalau tujuannya ingin mengurus harta anak yatim, enggak ada yang ngurus karena dia masih kecil. Karena yang namanya anak yatim itu meninggal bapaknya dan dia belum baligh. Dan itu lama kadang-kadang. Ada yang meninggal bapaknya dia masih kecil. Masih bayi, berarti 15 tahun mengurusnya. Ya. Berarti lama dan susah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka kalau seandainya dia mencampurkan harta dia dengan harta anak yatim tersebut, tujuannya adalah ingin mengambil harta anak yatim, ini haram hukumnya. Tapi kalau tujuannya ingin apa? Ingin mengurus harta anak yatim, ini boleh. Jadi al-wasailu laha hukmul maqasid. Artinya sarana memiliki hukum niat dan tujuan. Kita lanjutkan. Wa fi hadhihi al-ayati dalilun ala jawazi anwa'il mukhalatat fil ma'akil wal masharib wal 'uqud wa ghayriha wa hadhihi ar-rukhsatu lutfun min Allah ta'ala wa ihsan wa tawsi'atun 'ala al-mu'minin. Dalam ayat ini terdapat dalil atas bolehnya berbagai macam penyatuan makanan, minuman, perjanjian dan lain sebagainya. Contoh penyatuan perjanjian, misalkan dalam perihal kongsi ataupun bersyarikat dalam perihal dagang, ya, yang mengurus harta anak yatim menggunakan harta anak yatim untuk dagang, hartanya itu diinvestasikan sehingga mengumpulkan banyak atau menghasilkan banyak, digunakan untuk modal, misalkan ikut apa beli saham kepada sebuah perusahaan sehingga berkembang hartanya. Nah, kalau tujuannya baik, maka sarananya pun baik. Tapi harus ini, biasanya kan begini Pak. Nah, lihat saya, di sini ada anak yatim, di sini ada pengurus anak yatim, di sini ada harta anak yatim. Harta anak yatim ini digunakan oleh si pengurus untuk bermodal. Otomatis sebenarnya hasil daripada permodalan itu masuk ke kas siapa? Kas anak yatim, itu harta dia. Loh Ustaz, ini pengurusnya apa? Boleh dia mengambil sesuai dengan keperluan dan tidak membahayakan harta anak yatim. Yang terjadi adalah apa? Yang mengurus harta anak yatim menggunakan modal ini untuk kepentingannya, sedangkan modalnya tetap segitu-gitu aja, nanti dikasih kepada anak yatim. Oh, ini gak boleh kecuali dengan izin anak yatim, sedangkan anak yatim tidak bisa memberi izin karena belum balig dan belum berakal. Nah, ini yang disebut dengan kezaliman. Maka hati-hati Pak, dan menggiurkan, menggiurkan. Ya, duit itu menggiurkan. Baik. Keringanan ini merupakan kasih sayang Allah Ta'ala dan kebaikannya, serta kelapangan bagi kaum mukminin. Ya, saya sering menyebutkan bahwa syariat Allah, apapun bentuknya, pasti ingin memudahkan kaum muslim. Dan ini memotivasi hati seseorang untuk tegar di dalam sunnah, tegar di dalam ajaran Islam, tegar di dalam syariat Allah, kokoh, tidak mudah goyah, tidak mudah putus asa. Kenapa? Karena syariat Allah pasti mudah. Allah tidak ingin menyulitkan. Ya, pasti ada kebaikan. Itu selalu pasti. Jilbab misalkan, pasti mudah, tidak sulit. Dan pasti di dalamnya ada kebaikan. Dan pasti itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selalu seperti itu. Ini yang memudahkan kita. Meninggalkan riba pasti mudah. Ya. Hidup setelah meninggalkan riba pasti mudah. Kalau ditanya makan apa? Nasi. Makan apa? Ya, setelah saya berhenti dari main harta riba. Lalu setelah berhenti nanti saya makan apa? Makan nasi. Emang makan apa? Enggak ada yang berbeda. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Saya waktu beberapa hari kemarin kalau enggak salah baca status di Facebook. Dia pamitan kepada teman-temannya. Doakan wahai teman-temanku, besok saya akan meninggalkan pekerjaan saya yang haram ini. Dan saya banting setir menjadi penjual mie ayam. Saya tinggalkan yang haram ini, saya banting setir menjadi penjual mie ayam. Doakan mudah-mudahan lancar rezekinya. Ada semacam dari pernyataan ini, ada semacam merasa takut. Kenapa gitu? Ya. Kenapa harus khawatir gitu? Ini kawan-kawan di sini juga banyak ya, yang seperti itu. Kenapa harus khawatir? Atau setelah meninggalkan hidup berpuluh-puluh tahun setelahnya tidak pernah kelaparan. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, kita kadang-kadang kita itu terlalu suudzon terhadap Allah Subhanahu. Terlalu suudzon, buruk sangka. Kalau meninggalkan yang haram, ya, kita tidak akan diberi makan oleh Allah. Nah, keliru banget itu. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan. Maka perhatikan baik-baik itu. Itu yang memotivasi kita untuk selalu tegar di dalam sunnah. Ya. Apalagi sampai na'udzubillah menjual agama untuk kepentingan dunia. Ini paling berbahaya. Bisa mengkafirkan orang, mengeluarkan orang dari Islam. Kemudian penulis mengatakan, walakinnahu ma'adhalika haqi'afan. Wa illa falau sya Allah la'anatakum ay syaqqa alaikum bi'adami rukhsah bidhalik. Faharajtum wa syaqqa alaikum wa athimtum inna Allah azizun. Ailahul quwwatul kamilah wal qahru likulli syai' walakinnahu ma'a dzalika hakimun la yaf'alu illa ma huwa muqtada hikmatihi al kamilati wa inayatihi tammah fa'izzatu la tunafi hikmatu fala yuqal innahu ma syaa'a fa'al wafaqa al hikmah aw khalafaha bal yuqal inna af'alahu kadzalika ahkamahu tabi'atun li hikmatihi fala yakhluqu syai'an abathan bal la budda lahu min hikmah arafnaha am lam na'rifha. Lihat, ini menarik. Beliau mengatakan, Bila tidak demikian, maka seandainya Allah menghendaki ini, saya Allah akan mendatangkan kesulitan kepada kalian. Artinya gini, kalau Allah subhanahu wa ta'ala ingin kepada kita untuk mendapatkan syariat yang sulit, itu hak Allah. Mudah bagi Allah, ringan bagi Allah ngasih syariat yang sulit. Ya, jadi ada orang, manusia-manusia di zaman sekarang gak tahu diri. Dia itu sekarang memakai, jadi jangan heran Pak, jangan, dan jangan disebarkan perkataan orang itu. Ya, perkataannya seperti misalkan kata orang Arab dahulu, yabulu fi zamzam liyastahir, kencing di air zamzam agar masyhur. Ada orang di zaman sekarang ini mengatakan bahwasanya haji itu mendingan diatur satu tahun. Jadi sepanjang tahun itu ada syariat haji. Ya, sepanjang tahun ada syariat haji. Negara Indonesia hajinya bulan Ramadan misalkan. Negara Malaysia hajinya bulan ini, sepanjang tahun. Maka ini sama dengan mengencingi air zam-zam biar populer. Enggak usah disebar itu. Para ulama mengatakan li syana'atihi tughni an raddiha. Saking buruknya itu perkataan, tidak pantas untuk dibantah. Ini saking bodohnya perkataan itu, tidak pantas untuk dibantah. Nah, para ikhwan yang dirahmati, masuk ke dalam masalah ini. Kalau Allah ingin dijadikan haji setiap tahun, Allah mampu. Ya, setiap bulan Allah mampu. Artinya sepanjang tahun Allah mampu subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tahu mana yang paling bagus, mana yang sesuai dengan manusia, Allah tahu. Maka ente jangan sok tahu deh. Makhluk sok tahu. Ya. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Lihat. Allah menghendaki, maka niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepada kalian. Artinya akan berat bagimu dengan tidak adanya rukhsah keringanan hingga kalian berat, sulit, dan akhirnya berdosalah kalian. Artinya gini, kalau seandainya sekarang terjadi di Mina, dan saya paling tidak suka menyebar-nyebarkan berita itu, kemudian apalagi gambarnya disebar-sebarkan. Cukup kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian mendoakan mereka. Kemudian apalagi tidak perlu kita menyebarkan. Itu aib yang harus kita doakan. Itu kehormatan seorang muslim yang harus ditutupi. Kalau seandainya di sana ada aurat-aurat, maka ya akhi, harus memakai fikih ketika memakai media sosial ini. Kecenderungan manusia itu ujub. Ujubnya apa? Wih, saya tahu berita paling pertama, langsung sebar. Itu ujub, kecenderungan manusia. Termasuk di dalamnya kecenderungan seorang da'i, ujub. Apa? Kalau lagi ceramah, maunya yang tidak pernah disampaikan oleh ustadz lain. Mana ada? Hah? Ilmu yang gak pernah disampaikan oleh ustadz lain, mana ada? Ini ujub. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, ulama-ulama besar, sekelas Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Albani, kalau lagi ceramah, apa ceramahnya? Ayat yang sudah ma'ruf, bahkan dikenal oleh orang-orang SD. Itu ceramah mereka, tapi berkah. Ya. Itu tuh, belum pernah disampaikan. Saya belum pernah mendengarnya kayaknya. Bagus itu. Jadi ukuran bagus, karena bagus kalau seandainya mendatangkan sesuatu yang baru. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya saya sangat respect dengan Al-Ustadz Al-Fadhil Khairullah Hafizahullah. Dakwahnya tauhid, sampai benar-benar mutadalli' tauhid. Benar-benar dalam tauhidnya. Ya. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberatkan, maka begini loh, Cara berpikirnya begini. Kalau haji itu memberatkan dengan apa? Berwukuf di Muzdalifah, bermabit di Muzdalifah, kemudian pagi harinya pergi ke Mina bersama-sama dalam jumlah yang 3 juta orang itu menyulitkan dan Allah pasti tahu, maka Allah akan rubah, begitu loh. Ya. Jadi pernyataan orang-orang yang seperti itu sama saja dia secara tidak langsung atau secara tidak sadar dia menghina Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak hakim dalam syariatnya. Itu loh. Allah tidak bijaksana dalam syariatnya. Buktinya apa? Ini banyak yang mati. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, seorang yang beribadah ingin menggapai keutamaan, dia harus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini hanya pantas untuk kita lakukan, kita hadapi dengan mengucapkan hasbunallahu ni'mal wakil. Cukup Allah yang mengurus mereka. Lisan-lisan, tulisan-tulisan seperti itu yang mencela Islam. Dan itu kaedahnya orang-orang liberal zaman sekarang. Bid'ahnya orang-orang liberal zaman sekarang itu apa? Mereview pemahaman baku terhadap agama. Meninjau kembali pemahaman baku terhadap agama. Sesuatu yang sudah baku dari mulai 14 abad yang lalu, dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sampai detik ini, itu harus direview. Harus disegarkan. Makanya ada buku mereka, Penyegaran Pemikiran Islam. Itu adalah pembodohan umat. Ya. Haji mulai 14 abad yang lalu. Apakah kemudian ketika ada kejadian, dan itu atas takdir Allah Subhanahu wa taala, ada kejadian kemudian harus dirubah? Mana yang lebih alam, lebih alim, Anda atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang paling sayang kepada umat Islam itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih sayang dibandingkan beliau kepada umat Islam. Saking sayangnya di dunia beliau pertama kali tidak mensolati jenazah atas orang yang berhutang. Tapi kemudian syariatnya dalam tanda kutip melunak. Jadi ceritanya begini. Kalau ada orang berhutang, kalau ada jenazah, beliau nanya dulu, ini punya hutang enggak? Kalau ada, enggak mau sholati. Silakan sholat kalian sendiri. Kemudian turun, syariat kedua, lebih lunak. Datang jenazah, tanya, punya hutang enggak? Punya. Siapa yang mau bayar? Atau ada hutang, ada harta yang bisa dibayarkan enggak? Oh ada, wahai Rasulullah, beliau sholati. Kalau enggak ada, silakan sholati. Turun lagi. Dalam hadis Abu Hurairah, radhiyallahu anhu. Apa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya mensolati semua jenazah yang punya hutang ataupun tidak punya hutang. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih pantas mengurus orang beriman dibandingkan diri mereka sendiri. Artinya, kita ngurus diri kita kalah dengan Nabi mengurus diri kita. Paham maksud saya? Saking cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW cinta kepada umatnya, beliau akan tahu bahwasanya ini berat bagi umatnya. Tetapi tidak. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan. Dan yang lebih lagi, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui nanti di tahun 2015 ya, umat Islam akan sejumlah sekian, 3 juta orang yang berhaji atau sampai 3 juta setengah. Dalam satu waktu menuju Mina di pagi hari. Apakah Allah tidak tahu? Makanya pernyataan orang-orang liberal yang mengatakan bahwasanya haji dijadikan setiap bulan aja sepanjang tahun biar enggak ada, itu namanya menghina Allah. Bukan hanya menghina syariat Allah, menghina Allah seakan-akan dia tidak sadar bahwasanya Allah itu Maha mengetahui, Maha bijaksana di dalam syariatnya. Bijaksana itu artinya apa? Proporsional. Meletakkan sesuatu tepat pada waktunya, pada tempatnya. Adapun yang terjadi, maka pertama, itu takdir Allah. Seorang muslim harus sabar. Yang kedua, mendoakan semoga yang mendapatkan musibah sabar dan diterima amal ibadahnya. Kemudian yang ketiga, cari solusi sehingga tidak terjadi lagi. Ini para ikhwah sekalian. Jadi, yang seperti ini, ya, adalah larinya ke permasalahan akidah. Jadi statement-statement yang mohon maaf saya katakan, tidak berakal itu larinya ke permasalahan akidah. Cara beragamanya keliru. Itu yang dimaksud dengan manhaj salaf. Beragama dengan para sahabat, dengan tata cara para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Lihat lagi ya. Ini luasnya rahmat Allah luar biasa. Artinya akan berat bagimu dan tidak adanya rukhsah keringanan hingga kalian berat sulit dan akhirnya berdosalah kalian. Kalau Allah ingin membuat syariat ini sulit, maka kemudian akhirnya nanti kalau sulit kita langgar maka kita berdosa. Bukankah ini rahmat Allah? Maka ketika ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah haji, ada hadis Rasul berbunyi, innallaha faradha alaikumul hajja fahujju. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian berhaji, maka berhajilah. Ada orang bertanya, wahai Rasulullah, afikul li'am, setiap tahunkah wahai Rasulullah, diam saja beliau. Ditanya yang kedua, setiap tahunkah diam saja beliau. Ditanya yang ketiga, setiap tahunkah diam saja beliau. Kemudian beliau mengatakan, lau kultu na'am, la wajabat. Kalau aku mengatakan iya, maka berarti wajib setiap tahun, dan itu berat. Setiap tahun, berarti yang gak berhaji kita-kita sekarang ini, dosa semua. Ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah memberikan keringanan. Sehingga kalau ada keringanan kita ambil. Sehingga kita tidak berdosa. Coba tidak ada keringanan. Nah, ini bapak ibu. Ini menunjukkan bahwasanya semua syariat Allah itu hakim. Maka berarti apabila ada orang yang mengatakan. Ganti aja syariat dahulu dengan buatan sekarang. Ini bapak ibu saudara saudari. Dia sebenarnya sedang menghina dirinya sendiri. Ya, sedang menghina dirinya sendiri. Ya, cukup kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah.